tak perlu menangis. When you're feeling lonely, just call me. Aku pergi takkan lama, sebentar saja. Aku pergi tuk kembali. When you're feeling lonely, just call me. Aku pergi tuk kembali.